Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyar al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hari ini atau malam ini, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam kondisi insyaAllah sehat walafiat, dan dalam kondisi insyaAllah terus bersemangat mempelajari bahasa Arab. Dan insyaAllah pada malam ini, sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, bahwa malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, yang mana malam ini kita akan melanjutkan Ad-Darsut Tasi'a Ashar, pelajaran ke-19. Dan sedikit muraja'ah, sedikit mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran 19 ini, bahwa di pelajaran 19 masih terkait dengan al-fi'lul mudhari yang mansub. Sudah kita pelajari sebelumnya di pelajaran 18 dan juga 17 sebelumnya, bahwa di antara kata atau di antara huruf yang menyebabkan al-fi'lul mudhari' menjadi mansub adalah an dan juga lamut ta'lil. Ini yang sudah kita jelaskan di pelajaran sebelumnya. Di pelajaran 19 ini, insyaAllah kita akan menemukan satu lagi tambahan kata atau huruf yang menyebabkan al-fi'lul mudhari' mansub. Di sini yang akan kita lihat adalah an-nafyu lan, huruf yang menafikan, yakni lan. Dan kaidah-kaidahnya sama seperti kaidah-kaidah di pelajaran sebelumnya. Ada di antara al-fi'lul mudhari' yang mansub dengan hadfun nun, dengan dihapusnya nun, dan ada juga al-fi'l mudhari' yang mansub dengan harakat fathah di akhirnya, dan ada juga al-fi'l mudhari' yang mansub tapi tidak berubah harakat huruf terakhirnya, tidak ada perubahan apa-apa di huruf terakhirnya, karena dia adalah al-fi'l mudhari' yang mabni. Dan ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Dan juga nanti kita akan lihat adanya beberapa hal lain yang juga dijelaskan di sini. Di antaranya nanti kita akan lihat apa perbedaan antara huruf nafi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Sebelumnya kita pernah belajar adanya la yang juga berarti penafian. Dan sebelumnya juga kita sudah membahas di antara makna ma juga an-nafyu, penafian. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan masing-masing daripada tiga huruf ini, ma, la, dan lan, dan bagaimana makna yang ditunjukkan dari ketiga huruf ini ketika masuk ke dalam sebuah kalimat. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani ikhwah di studio, ada Ahjad Miko dan ada Akh Ibrahim. Kaifa halukuma? Bikhair, insyaAllah. Ahlan wa sahlan wa barhaban. Ahlan bikum, insyaAllah. Ana bikhair, alhamdulillah, masyaAllah. Al-yawm, ما شاء الله منظرك جميل اليوم يا أخي. التلقية جميلة جدا والله ما شاء الله. الله يبارك فيك. كتاب مسك الدرس التاسع عشر. ini sudah kita baca dialognya ikhwan di pertemuan yang lalu. Kita merajah sebentar dulu. Ana minta anta ya jatniku anta takun Umar Amr. Lisa Umar Amr. Wa anta ya Ibrahim anta Ayub. اقرأ تفضل بسم الله أرجو أن تشتري لي هذا الكتاب من الهند عندما تذهب إلى هناك في عطلة الصيف إنه باللغة الأردية وما وجدته في المكتبات وما وجدته في fil maktabati huna. Naam, tarjim ya akhi. Aku berharap kamu membelikan saya buku ini yang dari India. Indama ketika? Ketika kamu pergi ke sana di pada liburan musim panas ini. Nah, sesungguhnya buku ini berbahasa Urdu. Nah, dan saya tidak mendapatkan di toko-toko di sini. Nah, toko-toko buku di sini. Nah, barakallahu. Sebelum dilanjutkan Ibrahim, pemirsa dan pendengar saja silakan melihat di jilid kedua daripada kitab Durusul Lughah, tepatnya di halaman 133. 133, silakan. Dengarkan apa yang dibaca. Kita akan murojaah sebentar, kemudian nanti diterjemahkan oleh ikhwah di studio. Dan setelah itu nanti kita akan masuk ke latihan-latihan setelahnya. Nah, tafadhal ya Ibrahim. Wasil. Ana asifun. Naam. Inni lan adhhaba ila al-Hindi fi 'utlatis sayfi. Qarrib mikrofon ila naam. Uridu an adhhaba ila Baghdad li azura khali alladhi ya'malu fi sifaratil Hindi hunaka. Naam. Saya mohon maaf. Sesungguhnya saya tidak akan pergi ke India pada liburan musim panas. Nah. Saya ingin pergi ke Baghdad untuk mengunjungi bibi saya yang bekerja. Bibi atau paman? Paman. Nah. Saya akan pergi ke Baghdad untuk mengunjungi paman saya yang bekerja di kedutaan India di sana. Nah. Syukran. Wa ikhwatuka ala yadhhabuna ilal Hindi, dan saudara-saudaramu, bukankah mereka akan pergi ke India? Naam. Hum aidan lan yadhhabu hadzal 'ama. Terjemah awalan. Ya, mereka semua tidak akan pergi ke juga. Mereka semua tidak akan pergi juga. Naam. Pada tahun ini. Naam. Yuriduna an yabqa bil madinatil munawwarati liyahfadul Qur'anal Karima. Naam. Mereka ingin pergi mereka ingin tinggal di Madinah Al-Munawwarah untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Naam, syukran ya. Wa akhwatuka, dan saudari-saudarimu, hunna aidan dan yadhhabna ilal Hindi fi hadhil utlati. Naam, terjemah awalan. Mereka juga tidak pergi ke India pada liburan kali ini. Naam. Yuridna an yadhhabna ila Makkata awalan liya'tamirna wa yabqaina hunaka shahron inda khalatina. Mereka ingin pergi ke Makkah terlebih dahulu untuk ya'tamiru umrah. Untuk umroh dan tinggal di sana syahran, sebulan. Inda khalatina, bersama paman-paman mereka. Lala khalah, ada ta' marbutah di situ. Oh, bersama bibi-bibi. Dia bibi, dia mufrad. Mufrad, bersama bibi kami. Bibi kami. Naam. Thumma sayadhabna ila riyadi liziarati ammina alladhi ya'malu fi ahadil masarifi hunaka. Limada al-masarifi, limada majrur? Mudaf ilayhi, ya sant. Kemudian mereka akan pergi ke Riyadh untuk mengunjungi al-am paman. Naam, paman-paman kami. La, hadha mufrad. untuk mengunjungi paman kami yang bekerja di salah satu bank. Bank di sana. Nah, al-masarif yani al-bank. Nah. Ata'rifu ahadan minat tullabil hunudi yadhabu ilal hindi fi hadihil utlati? Apakah kamu tahu salah satu dari siswa-siswa Hindia ya, yang mereka akan pergi ke India pada liburan ini? Sami'tu anna taliban hindiyan ismuhu Khalidun sayadhabu ilal hindi qariban. Saya mendengar bahwasanya ada salah seorang siswa India namanya Khalid, dia akan pergi ke India dalam waktu dekat. Naam, qariban, dalam waktu dekat. Ahsant. Naam. Qarib al-mikrofon ya Ibrahim. Naam, ana a'rifuhu. A'rifuhu. Naam, ana a'rifuhu. Huwa sayadhhabu fil usbu'il muqbili walakinnahu lan yarji'a. Ya, saya mengenalnya. Dia akan pergi pada minggu pada pekan yang akan datang. Ya. Akan tetapi dia tidak akan kembali. Naam, tidak akan kembali. Naam. 5. Mengapa? Li'annahu maridun wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Ata'rifu Ja'faron? Karena dia sakit dan dia akan tinggal di India untuk berobat. Naam. Apakah engkau mengenal Ja'far? Naam. Naam, a'rifuhu, lakinnahu min Pakistan. Ya, saya mengenalnya. Akan tetapi dia dari Pakistan. Naam. Yumkinuhu an yashtariya hadzal kitaba min Pakistan, fa innal kutubal urdiyata mawjudatun fil hindi wa pakistana. Naam, ahsant. Dia bisa membeli buku ini dari Pakistan, karena sesungguhnya kitab yang berbahasa India, berbahasa Urdu terdapat juga di India dan Pakistan. Nah, ada di India dan Pakistan. Ada di India dan Pakistan. Ahsant. Ashkuruka ya Ayyub, jazakallahu khaira. Terima kasih wahai Ayyub, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sa'adhabu ilaihil ana. Saya akan pergi kepadanya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah. Semoga Allah melindungi. Nah, fi amanillah. Semoga terus berada di keamanan Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus berada dalam keamanan Allah. Nah. Doa, dan sebenarnya ini sudah terwakili dengan waalaikumsalam sebenarnya. Ini juga berarti al-aman wassalam. Nah. Ala kulli hal, alhamdulillah kita sudah membaca dialognya. Jazakumullahu khairan ya Ahjad Miko wa Akhi Ibrahim. Wa barakallahu lakuma. Dan ini sudah kita baca di pertemuan lalu, sudah kita juga terjemahkan. Dan kalau tidak salah kita juga sudah baca latihan pertama. Ada sekedarik? Tidak mengapa kita murajaah lagi, kita baca lagi malam ini. Ana minta antum berdua yang baca latihan pertama. Maafi musyira ya ikhwan. Maafi musyira. Semuanya. 1 sampai 5. Anta wahid, ithnan, wa thalatha, wa anta ya Ibrahim, anta arba wa khamsa. Hadi bimathabat, yani muraja. Ini kita anggap sebagai muraja. Nah. Serian, labas, tafadhal. Wahid, atau al-awwal. Mubashara. Nah, ikra as-su'al awalan, thumma al-ijabah ba'di dhalik. At-tamrin al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, jawablah soal-soal berikut. Dan soal-soal ini tentu diambil dari mana jawabannya? Minal hiwar. Minal hiwar. Nah, ma'khudhatun minal hiwar. Al-ajwibah kulluha minal hiwar. Nah, tafadhal. al-awwal. Aina yuridu Ayyubu an yadhhaba fi utlati shayfi? Tarjim awalan thumma al-ijaba ba'da dhalik. Kemana Ayub ingin pergi pada liburan musim panas ini? Naam. Yuridu Ayyubu an yadhhaba ila Baghdada. Ila Baghdada. Sahih ya kawan? Insyaallah. Naam, sahih. Syukran ya akhi Karim. Ayub ingin pergi ke Baghdad. Naam, syukran. Wasil, al-thani. Al-thani, aina ya'malu khaluhu? Di mana pamannya bekerja? Paman di sini dari mana ini? Dari al-um atau al-ab? Min al-um, Ustaz. Naam. Al-khal huwa akhul um. Akhul um, naam. Naam, saudaranya ibu. Ibu. Naam. Kalau saudarinya ibu, ukhtul um. Khalatun, ta' marbutah. Naam. Akhul ab. Ammun. Ammun. Ukhtul ab. Ammatun. Ammatun, naam. Aina ya'malu khaluhu? Di mana pamannya bekerja? Ya'malu khaluhu fi sifaratil hindi. Fi sifaratil hindi. Pamannya bekerja di kedutaan India. Naam, naam. Syukran ya akhi. Al-Thalis, limada yuridu ikhwatuhu an yabqaw bil madinatil munawwarati? Mengapa saudara-saudaranya ingin menetap di Madinah Munawwarah? Bukan menetap di sini. Bukan mukim, tapi ingin tinggal. Nah, sementara. Nah. Li'annahum yuriduna an yahfadzul Qur'anal Karim. Masyaallah, jazakallahu khair ya akhi. Iya. Terjem. Karena mereka ingin menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Nah, nah, ahsant. Barakallahu fiik wa barak. Ar-Rabi wal Khamis anta ya Ibrahim, tafadhal. Ar-Rabi, limadha turidu akhawatuhu an yadhhabna ila Makkah? Kenapa saudara-saudaranya ingin pergi ke akhwat? Saudara-saudara atau saudari? Kenapa saudari-saudarinya ingin pergi ke Makkah? Naam. Turidu akhwatuhu ila Makkata an yadhhabna ila Makkata liya'tamirna wa yabqaina hunaka shahrun inda khalatina. Naam, inda khalatina. Naam. Saudari-saudarinya ingin pergi ke Mekah. Ingin pergi ke Mekah untuk berumrah dan liya'tamirna awalan hakadha, sah? Liya'tamirna awalan. Nah. Thumma liya'tamir. Wa yabqaina thumma yabqaina hunaka shahrun inda khalatihinna. Naam, inda khalatihinna. Naam. Inda khalatihinna. Mereka saudara-saudari siapa? Saudari-saudari Ayub. Nah. Ingin pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan tinggal di sana bersama bibi mereka. Naam. Jazakallahu khair. Syukran ya akhi Karim. Al-Khamis. Al-Khamis. Li ziyaratin man? La, li ziyarati man. Li ziyarati man yadhhabna ila riyadi. Mengapa bukan li ziyaratin? Karena dia mudaf. Mudaf ilainya man. Li ziyarati man. Ya, akhi. Man huna mudafun ilaihi. Hanya saja karena dia mabni, tidak kelihatan majrurnya. Wadih? Wadih. Nah. Li ziyarati man yadhhabna ila Riyadi, untuk mengunjungi siapa mereka pergi ke Riyad. Nah, mereka di sini kembali ke siapa tadi? Akhwatu. Akhwatu Ayyub. Nah. Yadhhabna Nah. Tadhhabu yadhhabna ila Riyadi. Yadhhabna ila Riyadi. Di ziarati. Di ziarati. Man. Di ziarati. Di ziarati. Di ziarati. Ammahunna. Naam. Di ziarati man? Amma. Hakada. Di ziarati. Ammi. Ammihinna. Ammihinna. Di ziarati man. Ziarati mudaf. Man mudafun ilaih. Alaan di ziarati ammi. Nafsu syai. Sama seperti li ziarati man. Itu kan mudaf dan mudafun ilaih. Berarti li ziarati ammina. Atau ammihinna. Bukan amma. Faham tu? Faham lah insyaAllah. Saudari-saudarinya pergi ke Riyadh untuk mengunjungi paman mereka. Iya, syukran. Jazakallah khair. Iya. Nah, intahaina minal muraja'ah. Selesai sudah kita muraja'ahnya. Sekarang kita masuk ke at-tamrin al-thani. Dan naqra at-tamrin al-thani. Ada sekadarik? Dan naqra ba'd. Naam. Sahih ma yali. Antum lihat, al-ikhwa wal-akhwat, di manapun antum berada, silahkan lihat tamrin athani safha 135. Latihan kedua, halaman 135 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Perintahnya di sini sahih ma yali. Mana sahih ma yali? Benarkan, betulkan. Nah, koreksi. Koreksi. Benarkan apa yang berikut. Yani dipastikan bahwa soal di bawahnya salah semua. Antum diminta untuk mengkoreksinya. Koreksi. Menjadikannya lebih tepat. Nah. Wadih? Wadih. Nah. Di sini ana baca nomor satu. Setelah itu anta ya jatmiku anta al-thani. Wa anta ya Ibrahim ta al-tharith. Ana uti lakum mithalan. Bi kiraati rakam wahid. Yuridu amrun an yashtariya kitaban faransiyan minal hindi. Yuridu amrun an yashtariya kitaban faransiyan minal hindi. Amr ingin membeli buku berbahasa Perancis. Minal hindi, dari India. Hada taba'an khata. Alas kadari kawan? Balai, Ustaz. As-sahih, yuridu amrun an yashtariya kitaban Urdiyan minal Hindi. Bukan Faransian, tapi kitaban Urdiyan. Nah, buku berbahasa Urdu. Nah, hakada. Qira'atu al-jumlah, thumma ba'da dhalika at-tarjamah, thumma ba'da dhalika at-tashih. Ba'da dhalika. Wadih? Wadih. Tafadhal. Al-thani, anta ya jatmiku. Al-thani, Ja'farun minal Hindi. Nah. Ja'far berasal dari India. Naam. As-sahih Ja'farun min Pakistan. Ja'farun min Pakistan. Min Pakistan. Sahih, ikhwan? Sahih. Sahih. Ja'farun min Pakistan. Ta'akkad awalan, ta'akkad awalan. Naam, Ja'farun min Pakistan. Naam, hadha khata'. Naam. Hadha min al-Hindi hadha khata'. As-sahih min al min Pakistan. Naam. Shukran. Afwan. Al-tharith الثالث لن يرجع خالد لأنه يريد أن يدرس الطب. نعم. خالد tidak akan خالد tidak akan kembali karena dia ingin belajar ilmu kedokteran. نعم. هذا طبعا خطأ. خطأ. الصحيح ماذا؟ الصحيح lan yarji'u khalidun lan yarji'a khalidun li'annahu maridun wa yuridu an yabqa wa sayabqa fil hindi lil ilaj. Na'am. Yuridu bayana kalau kita ganti dengan fi'il lan yarji'a khalidun li'annahu yuridu an yu'alija al marad li'annahu yuridu an yu'alija maradahu, untuk mengobati penyakit, menyembuhkan penyakitnya. Naam. Aw la bas taqul mathalan dan yarji'a Khalid li'annahu maridun. La bas. La bas. Barakallahu fiik. Syukran ya ikhwan. Jazakumullah khair. نفتح المجال للمستمعين المشاهدين تفضل التمرين الاول والثاني اول والثاني نعم baik ikhwat al-islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, berikutnya kita akan berikan kesempatan untuk Anda baik para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut bergabung menjawab latihan di malam hari ini. Kita akan buka kesempatan dan menjawab di latihan ke 1 atau pertama dan juga kedua. Untuk Anda yang ingin terhubung, layanan telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umm Abdillah ini. Ya. Silakan, Umm Abdillah di Solo ya. Salam ya, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Anti ma'ana ya Umm Abdillah? Gimana Ustaz? Anti ma'ana? Naam. Nah. Yani rakis fi al-hatif. Konsentrasi ke telepon saja Umm Abdillah. Jangan suara dari televisi. Iya, yeah. Yeah, sebentar Ustaz. Dikecilkan dulu saja televisinya. Al-awal ya. Nah, at-tamrin al-awal. Sahih mayali. La, at-tamrin al-awal ajib anil as'ilatul hatiyah. Yuridu amrun ayah tariya kitaban harunfiyah minyahindi. Ya Umm Abdillah, التمرين الأول. Oh, أين يريد dari awal saja. Nah. Ajib mail ajib anil asilatil adiati. Nah. Al awal. أين يريد أيوب أيات أن يجتاز في مطلبي صيفي. Nah, terjemah awalan. Terjemah awalan. Kemana Ayub ingin pergi pada di bulan musim panas? Ya. Yuridu ayubu an yadhaba ila Baghdad. Ila Baghdad. Naam, sahih. Ila Baghdad. Terjem. Ayub ingin pergi ke Baghdad. Naam. Asani. Asani. Aina ya'malu khaluhu? Ya'malu khaluhu fi sifarati hindi hunaka. Ya'malu khaluhu fi sifaratil Hindi. Hunaka. Nah, hunaka. Hunaka di sini di mana kamu? Di India. Nah. Ah. Di Baghdad. Di Baghdad. Naam. Terjem. Terjem ila samahti. Kemana pamannya di mana pamannya bekerja? Yeah. Dia bekerja di Sifaroti apa? Sifara kedutaan. Kedutaan ya, ya kedutaan India. Asalif. Naam. Rimadha yuridu ikhwatuhu an yabqau bil Madinatil Munawwarati. Naam. Yuridu ikhwatuhu an yabqau bil Madinatil Munawwarati li yahfadhul Qur'an. Li yahfadhul Qur'an al-Karimah. Li yahfadhul Qur'an al-Karimah. Naam. Terjemi. Kenapa saudara-saudaranya ingin tinggal di Madinah Al-Munawwarah? Karena dia ingin menghafal Quran yang mulia. Apa yang mulia? Menghafalkan Al-Quran yang mulia. Nah. Karena karena mereka ingin tinggal di Madinah Al-Munawwarah untuk menghafal Al-Quran yang mulia. Nah, Arabi. Naam, la tasta'jil ya Umm Abdillah, la tasta'jili. Jangan terburu-buru. Iya. Naam, tidak ada kejauhan siapa-siapa Umm Abdillah, tenang saja. Iya, Ar-Rabi. Lima ya turidu akhawatuhu an yadhabna ila Makkata. Naam. Kenapa saudara-saudarinya ingin pergi ke Mekah? Akhawatuhu bagaimana? Saudari-saudari mereka. Ya. Nah, saudari-saudarinya. saudari-saudarinya. Saudari-saudari siapa di sini, Ummu Abdillah? Ingin pergi ke Mekah. Saudari-saudarinya siapa di sini, Ummu Abdillah? Saudari-saudarinya. Ayub. Ya. Limadha turitu akhawatuhu an yadhabna ila makata. Turitu akhawatuhu an yadhabna ila makata liya tamirna wa yabqoina hunaka syahrun indah kholatihinna. Indah kholatihinna, naam. Indah kholatihinna. Mereka saudari-saudarinya ingin pergi ke Mekah untuk umroh dan tinggal di sana satu bulan bersama bibi-bibi mereka. Jamak ini bibi-bibi atau bibi-bibi. Satu bibi saja? Bibi-bibinya Ayu saja. Nah, kholatihinna sahih. Kembali ke akhwat. Akhwat ya. Karena mereka ingin umroh dan tinggal di sana di Makkah satu bulan bersama bibi-bibi mereka ya. Ketika Umar Abdillah bilang bibi-bibi mereka, berarti ada lebih dari satu bibinya. Gimana? Khalah di situ mufrad atau jamak? Khalah. Mufrad atau jamak ya Umar Abdillah? Mufrad. Mufrad, berarti bibi mereka. Jangan bibi-bibi mereka. Bibi mereka. Kholatihina. Kholatihina. Bibi mereka. Iya, naam, sahih. Satu lagi, Umu. Al-Khamis. Al-Khamis. Liyarotiman yadhabna ilar riyad. Liyaroti. Terjemah awalan al-su'al. Untuk ziarah siapa mereka pergi ke Riyadh? Nah, untuk mengunjungi siapa? Ziarati ammihina alazi yamani. Khalas. Ziarati ammihina. Ammihina. Khalas, yakfi. Ziarati ammihina. Titik. Ya, cukup. Terjemah masarifi hunaka. Tambahan setelahnya tidak begitu diperlukan Ummu Abdillah. Karena pertanyaannya cukup li ziarati man. Berarti jawabannya li ziarati ammihinna cukup sudah. Li ziarati ammihinna. Cukup. Nah, tidak saja lagi. Sisanya tidak diperlukan. Fahimti? Untuk ziarah paman mereka. Iya, fahimti? Fahim. Nah, barakallahu fiik. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umma Abdillah di Solo. Barakallahu fiiki. Kita berikan kesempatan kembali untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya yang ingin turut bergabung di latihan menjawab tamrinat di malam hari ini. Silakan di 0218236543. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Umma Abdurrahman di Padang. Umma Abdurrahman Padang. Naam. Umma Abdurrahman, ada bukunya? Ada Ustaz. Iya, At-Tamrin Ats-Tsalits, afwan, At-Tamrin Ats-Tsani. Latihan kedua, Umma Abdurrahman. Umma Abdurrahman pada. Umma Abdurrahman. Halaman 135. At-Tamrin Ats-Tsani. Nah. Sahih ma yali. Sahih ma yali. Al-awwal yuridu an yashtariha kitab Paron Sia Minal Hindi. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi Ummu Abdurrahman, bacaannya masih belum tepat. Ulang sekali lagi. Yuridu Amrun. Yuridu Amrun. Yuridu Amru Alus Alias Karyar Kitaban Hindi. Nah, ulang sekali lagi Ummu. Yuridu Amrun An yashtariya kitaban Paronsia minal Hindi. Iya, sahih. Tarjimi awalan, tarjimi awalan. Amru ingin membeli kitab bahasa Prancis dari kitab apa? Kitab kitab bahasa Prancis. Kitab berbahasa Prancis minal Hindi, dari India. Dari India. Nah, ini tentu salah ini, Ummu Abdurrahman. Ada sekedarik? Kita tak bisa lihat. Bahasa Indonesia. Khata. Nah, khata. Benar, ini salah. Ya. Ummu diminta untuk membenarkan. Oh, yuridu amun alias karya kitab. Nah, untuk Ummu Abdurrahman, maaf. Ummu Abdurrahman. Ya, Ummu Abdurrahman, silakan dimatikan saja loudspeakernya, langsung menggunakan atau didekatkan HP atau teleponnya di mulut sehingga tidak mengganggu suara yang masuk ke kami. Mohon maaf, dikecilkan atau dimatikan aja loudspeakernya. Silakan dilanjutkan. Iya. Yuridu amrun an yashtariya kitaban udhiyatan. Kitaban Urdiyan, dia muzakkar. Oh, Kitaban Urdiyan. Naam. Kitaban Urdiyan minal Hindi. Naam. Kalau Urdiyatan berarti dia muannas. Ala sekadarik? Iya. Naam. Terjem ya, terjem ya Ummu Abdurrahman. Amru ingin membeli kitab berbahasa Urdu dari Hindi. Naam. Itu yang benar. Nah. Teruskan, Athani, satu lagi. Atani Ja'farun minal Hindi. Ja'farun minal Hindi. Nah, ya. Apa artinya? Terjemah. Ja'far dari India. Ja'far dari India. Nah, ini tentu salah. Nah, Ummu diminta untuk mengkoreksinya. Yang benar bagaimana? Ummu Abdurrahman bersama kita sejak awal atau baru saja ikut sekarang? Baru saja. Nah, Amrin minal Hindi. Ummu Abdurrahman, ya. Cukup sampai situ saja, putus dulu saja. Ummu Abdurrahman ikut lagi. Ya. Setelah ini nanti saya telepon lagi. Saya minta Ummu Abdurrahman untuk mengikuti sebelum menelepon. Iya. Fahamti Ummu Abdurrahman? Ya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Syukran. Syukran wa jazakallahu khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon maaf Ummu Abdurrahman, mungkin dapat disimak terlebih dahulu dan kita akan berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di latihan kedua, Ustaz ya. Di layanan telepon kita persilakan dan kita sapa. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan Tambun. Abu Irfan. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Kaif haluk? Alhamdulillah. Masyaallah. Bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Anta ma'ana min al-bidaya ya Abu Irfan? Naam. Naam, tayyib. Tu'id min al-awwal. At-tamrin ath-thani, anta tu'id min al-awwal. Rakam wahid, al-awwal. Tafadhal. Al-awwal. Yuridu amru an yattariya amrun Nah, amru. Amrun, la, laysa amru, amrun. Amrun. Yuridu amrun an yastariya kitaban paronsian minal hindi. Naam. Yuridu amru Tarjim awalan. Naam. Amru ingin membeli kitab berbahasa Perancis dari India. Hadha taba'an khata, alas kadalik? Bala. Naam. Sahih, madha? Yuridu amrun an yastariya kitaban paron an yastariya kitaban urdian minal hindi. Naam, kitaban urdian. Naam, sahih. Amru ingin membeli kitab berbahasa Urdu dari India. Naam, laysa faransian, innama urdian. Naam. Asani? Asani. Ja'far minal hindi. Ja'farun? Ja'farun minal hindi. Naam. Asoheh, Ja'farun minal Pakistana. Min? Min Pakistana. Pakistana, nah, terjem. Ja'far dari Pakistan. Naam, bukan dari India. Naam, sahih. Baik. Al-akhir, al-thalith. Al-thalith. Lan yarji'a Khalidun li'annahu yuridu an yadurusa at-tibba. At-tibba. At-tibba. Naam. Khalid tidak kembali karena dia ingin belajar kedokteran. Naam. As-sahih. As-sahih. Lan yarji'a Khalidun li'annahu maridun. Li'annahu maridun. Naam. Terjem. Khalid tidak kembali karena dia sakit. Naam, naam, Masya Allah. Syukran, syukran ya Abi Irfan. Syukran. Jazakallahu khair. Wa iyyaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Abu Irfan di Tambun atas kebersamaannya di malam hari ini. Nah, nah, alhamdulillah selesai sudah dua latihan. Kita masuk ke latihan ketiga. Perintahnya di sini ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan lan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Mana ajib anil as'ilatil atiyah ya ikhwan? Jawablah soal-soal berikut. Naam bin nafyi. Dengan penafian. Dengan penafian. Yani kita jawab dengan tidak. Musta'milan lan. Menggunakan lan. Naam. Yang digunakannya nanti adalah lan. Ana utikum mithalan. Ana berikan antum satu contoh. Al-awwal. Atadhhabu ila baladika fi utlatis sayfi? Apakah kamu pergi ke negerimu pada liburan musim panas? Tadi jawabannya bagaimana, ikhwan? An-nafyu, musta'milan lan. Kita nafikan dengan menggunakan lan. Maka jawabannya di sini, terlebih dahulu kita bilang la. La lan adhhaba, lihat. La lan adhaba ila baladi fi utlatis sayfi. La lan adhaba ila baladi fi utlatis sayfi. Tidak, saya tidak akan pergi ke negeri saya fi utlatis sayf, di liburan musim panas. Faham, ya ikhwan? Faham, ya insyaallah. Anta al-an تقرأ رقم الثاني يا إبراهيم وأنت جدنيكو رقم الثالث ثم بعد ذلك نفتح المجال المستمعين والمشاهدين. تفضل يا إبراهيم. الثاني أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان؟ هذا المساء. هذا المساء يا إخوان. Apakah kalian akan pergi ke lapangan sore ini wahai saudara-saudara? نعم. La lan nadhhabu la lan nadhhaba ila al mal'abi hadzal masaa. Naam, sahih. Tidak. Kami tidak ingin pergi ke lapangan sore ini. Kami tidak akan. Bukan kami tidak ingin. Tidak akan pergi ke lapangan sore ini. Ahsant. Barakallahu fi. Syukran ya akhi. Al-thalith. Al-thalith. Ayadhabu zumala'uka ilal muthafi ghodan ya aliyu? Nah. Apakah teman-temanmu akan pergi ke museum besok, wahai Ali? Nah. La lan yadhabu ilal muthafi ghodan. La lan yadhabu. Nah, Masya Allah. Atau kita masih gunakan mufrad, bagaimana akhi? La lan yadhaba zumala'i. Nanti begitu nanti. Lakin la bas. Jawabuka ala awal sahih kadzalik. La lan yadhabu ila muthafi ghadan. Naam. Tidak, mereka tidak akan pergi ke museum besok. Naam. Naam. Sudah selesai tiga soal sebagai contoh bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Silakan baca nomor 4 dan 5 setelahnya, kemudian kita ulang kembali dari awal. Nah, kita buka kesempatan. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Nah, Ustaz. Baik, silakan para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di layanan-layanan telepon di nomor 021-823-6543. Nah, kita angkat untuk telepon selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Umi Linda, Ustaz, di Pondok Ungu Bekasi. Di Bekasi, nam, Umi Linda. Umi Linda, tadi bersama kita sejak awal? Ya, alhamdulillah ya, Ustaz. Nah. Baik, siap. Sudah mendengarkan tadi tiga contoh di latihan ketiga ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Paham, insya Allah, cara menjawabnya? Paham, insya Allah, Ustaz. Baik. Ana berikan dua nomor buat Umu Indah. Siap, Umu? Siap. Tafadhali. Rakam Ar-Rabi. Ar-Rabi. Umu Indah, mohon suara televisi radio dikecilkan. Ada feedback ke studio. Halo? Ya. Atal abu nakiratal qadamu hadzal masa ya ikhwan ya ikhwani ya ikhwanu ya ikhwanu. Nah, ulang sekali lagi dari awal, bagaimana bacaannya, Mu? Atal abu nakiratal qadami hadzal masa ya ikhwani hadzal masa'a. Hazal masa'a ya ikhwanu. Nah, kenapa bukan ikhwani? Kenapa dia ikhwanu? Bukan ikhwani? Karena kalau ada ya di belakangnya setelah nun, ya, kita baca ya ikhwani. Amu Indah? Ya, kalau ada ya di belakangnya, ya ikhwani, bacanya begitu. Setelah nun ada ya, maka bacanya ya ikhwani. Oh, gitu. Di sini ya-nya tidak ada. Ala sekadarik. Hanya nun saja di belakangnya. Jadi ikhwani. Ya ikhwanu. Kembali ke harokat asal. Yaitu dhammah. Balas. Fahimti? Fahim itu. Nah. Sekali lagi ikra' jaydan. Ikra' jaydan. Baca sekali lagi ilmu yang bagus. Atal abuna kuratal qadami hazal masa'a ya ikhwanu. Naam. Bagaimana terjemahannya? Terjemih? Apakah mereka akan tal'abuna. Tal'abuna itu antum di situ. Apakah kamu ya, Pak? Antum. Apakah bukan anta. Mereka apakah kalian? Apakah kalian akan bermain sepak bola pada sore hari, pada sore ini, wahai saudaraku, wahai saudara laki-laki gitu ya? Wahai saudara-saudara. Wahai saudara-saudara. Karena dia jamak, ada sekedarik. Apakah kalian ingin bermain sepak bola pada sore hari ini ya saudara-saudara? Ya. Lanal aba kuratal kodama hazal masa'a hazal masa'a. Nah, titik. Ulang sekali lagi, Umu, jawabannya. la lan nal aba kurratal qadama hazal. Kenapa qadama? Kurratal qadami hazal masa'a. Iya, sahih. Terjemah. Kami tidak bermain sepak bola sore ini. Naam. Ahsan. Kami tidak akan bermain sepak bola sore ini. Naam. Satu lagi, Om. Al-Khamis. Al-Khamis. Ayarji'ul. Ayarji'ul mudiri. Naam. Mudiri. Atau mudira atau mudiru. Mudiru ya Ustaz. Kenapa mudiru? Bagaimana terjemahannya Umu? Ayarji'ul mudiru. Apa terjemahannya? Kalau seandainya mudiru, kepala, apakah kepala sekolah akan kembali? Iya, berarti di situ ketika Umu terjemahkan, kepala sekolah posisinya sebagai apa di situ? Maful bi. Ah, maful bi objek. Yang melakukan pekerjaan siapa di sini? Yang melakukan pekerjaan kembali? Fa'il, ya. Fa'il, al-mudir, al-sekretarik? Al-mudir. Nah, berarti al-mudiri, al-mudiru atau al-mudira? Al-mudiru. Ah? Al-fa'il mansub. Al-mudir, mudiru. Al-fa'il marfu, al-sekretarik ya. Al-mudiru. Al-mudiru, Ustaz. Naam, al-fa'il, kaidahnya al-fa'il dia marfu. Ya, bala Ustaz. Naam, tafadhal. Ayarji'il mudiru. Kenapa sekarang jadi ayarji'il, jadi kasrah? Sudah betul ayar, yang pertama tadi, ayarji'il. Naam. Ayarji'il mudiru. Min ya Ustaz. Nah, teruskan. Ayarji'ul mudiru min juddata wadan ya Ustaz. Naam. Ya Ustaz. Naam, sahih. Al-kira'ah mumtazah, bacaannya bagus. Terjemahkan sekarang. Kapan ya Ustaz? Apakah kapan mu? Mana kalimat yang artinya kapan di sini? Ayarji'u. A, ada A di situ. Akankah ya? Apakah. Yarji'u. Apakah pimpinan akan kembali? Iya. Apakah pimpinan akan kembali? Dari Jeddah. Dari mana? Dari Jeddah. Godan. Besok. Ya Ustadu. Ya guru. Wahai Ustaz. Wahai Ustaz, nah, apakah kepala sekolah akan kembali dari Jeddah besok ya Ustaz? Naam, ahsanti. Al-jawab, jawabannya? La, lan yarji'a. Naam. La, lan yarji'al mudiru min Jeddata godan. Godan, titik, naam. Ya, lan. Ulang lagi, la lan yarji'a. La lan yarji'a mudiru min juddat min juddata godan. Naam, ahsanti. Jawab mumtaz. Terjemah. Naam, terjemah. La bas, khair insyaallah. Tidakkan Umu. Tidak, kepala sekolah atau pimpinan tidak akan kembali dari Jeddah besok. Ahsan. Nah. Umeda meraja. Umeda banyak kehilangan mufradat yang sepertinya lupa. Tapi ketika diingat-ingat lagi teringat. Nah. Meraja Umeda. Faham tim? Nah, Allah ibarik fik. Allah isahil laki insyaAllah. Allah mudahkan belajar bahasa Arab insyaAllah. Amin. Sering telepon kita. Tiap hari, tiap ketika ketemu telepon. Umeda. Agar terus kedorong untuk meraja insyaAllah. Ya, kita tunggu lagi insyaAllah pekan depan. Barakallahu fiik. Wafiq barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umu Linda di Bekasi atas kebersamaannya di malam hari ini, ikut dalam menjawab latihan-latihan yang ada. Semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dan juga pendengar yang lainnya untuk pelajari bahasa Arab. Nah, Ustaz, kita lanjutkan Ustaz ya. Nah, kita lanjutkan kembali latihan ketiga. Kita ulang kembali. Nah, kembali di latihan ketiga dari nomor pertama. Silakan untuk Anda yang ingin ikut dalam menjawab latihan-latihan ini dapat menghubungi kami di malam hari ini. Kita akan sapa kembali penelpon dari para pendengar maupun pemirsa berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas. Nah, masyaallah. Gimana lu ya Abu Salma? Alhamdulillah, ana bi khair, masyaallah. Bagaimana haluk ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, masyaallah. Anta ma'akal kitab ya akhi al-karim? Naam, indi kitab Ustaz. Fadhal iqra at-tamrin ath-thalith min al-awwal. التامين الثالث من الأول. نعم. الأول. أتذهب إلى بلدك في عطلة الصيف؟ نعم. أتذهب إلى بلدك في عطلة الصيف؟ نعم. Apakah engkau akan pergi ke negerimu pada liburan musim panas? Pada liburan musim liburan panas? Nعم. لا لن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم صحيح. Tidak, saya tidak akan pergi ke negeriku pada liburan musim panas ini. نعم. Teruskan. الثالث. أتذهبون إلى الملعب هذا المساء يا إخوان؟ Apakah kalian akan pergi ke lapangan pada sore ini wahai saudara-saudara? Naam. La. Lan nadhhab ila al-mal'ab hadha al-masa'a. Naam, sahih. Lan nadhhab. Tidak, kami tidak akan pergi ke lapangan pada sore ini. Naam. Satu lagi ya Aba Salma, tafadhal. Assalamualaikum. أيذهب زملاؤك إلى المتحف غدا يا علي؟ Apakah teman-temanmu akan pergi ke museum besok wahai Ali? نعم. لن يذهب زملائي إلى المتحف غدا. نعم. Sahih. Tidak. Mereka tidak akan pergi ke museum besok. Antum tadi menggunakan zumara, tidak menggunakan dhamir. Ya, terjemahannya bagaimana? Mereka teman-teman saya. Teman-teman saya tidak akan pergi ke museum besok. Nah, kalau tadi di studio Jadmiko menjawabnya dengan bagaimana? Ya, Aba Salma, dia menggunakan dhamir hum. Lan yadhhabu begitu. Nah, antum tadi menggunakan pakai tetap fi'il yang sama, fa'ilnya antum sebutkan. Nah. Paham antum perbedaannya? Naam ya Aba Salma, anta ma'ana? Halo? Halo. Ya Aba Salma? Halo. Terputus sepertinya. Abah Salma? Nah. Ya. Ada catatan mungkin, Seth? Nah, alhamdulillah. Beliau selesai membaca tadi dan sudah menerjemahkan. Hanya saja tadi yang ingin saya ingatkan tadi. Tadi ketika menjawab Abah Salma, dia mengatakan, La lan yadhaba zumala'i ilal muthafi ghadan. Nah, berarti dia menyebutkan fa'ilnya. Disebutkan. Kalau tadi Ajat Piko bagaimana itu jawaban antum? La lan yadhhabu ilal muthafi qadan. Itu saja bedanya. Ingin anak ingatkan kepada Aba Salma tadi. Itu saja. Nah. Naam. Barakallahu fiik. Nuwasil, tafadhal. Nuwasil, Ustaz. Nah, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab atau ikut serta dalam latihan di malam hari ini dapat menghubungi kembali di layanan telepon. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo. Silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, naam. Ibu Mutmainah, agak diangkat mungkin suaranya dan ya, dikecilkan volume televisinya, Ibu. Sudah. Halo. Halo. Ya, terdengar Ibu Mutmainah, terdengar alhamdulillah. Heeh. Silakan, lanjutkan nomor 4, Ibu Mutmainah. Nomor 4. Arabi. Arabi. Atal abu. Koretan. Nunnya dibaca atal abuna. Atal abuna kurotan kodahi hata masa ya ihwanu. Ya. Apakah kamu akan? Apakah kalian? Apakah kamu akan bermain? Apakah kamu bermain sepak bola sore ini? Wahai saudara-saudara. Nah. Benar. Jawabannya? La. Ya, terus. La. Lanal abu koratan kudami hadah masa'a ya ihwan. Ya hadah masa'a. Hadal masa'a. Ulang sekali lagi. Ibu Fahira, bagaimana jawabannya? Ulang sekali lagi. Ya. La. Lan ada lannya, ada nunnya, Ibu Mutmainah. Lan nal aba. Teruskan, lanjutkan. Lan nal aba suratan kodani hata masa ayah. La, jangan pakai ya ikhwan, jangan lanjutkan lagi. Hata masa'a. Hadal masa'a, ya, titik. Perjumlahkan. Saya tidak bermain sepak bola. Saya? Kenapa saya di sini? Yang mana? Kenapa jawabannya saya? Kami. Jawabannya kami. Umum. Kami tidak bermain. Kami tidak bermain sepak bola sore ini. Iya, cukup. Satu lagi, Al-Khamis. Ayarji'u mudiri mani. Mudiri atau mudiru, Umu? Mudiru. Mudiri jututa kudan ya ushadu. Nah, Umu yang mana? Nomor 5, Umu. La yarji'a mudiri man tidak di kodan tidak kepala sekolah tidak akan pulang minggu ini. Min Jeddah, apa itu Min Jeddah? Kodan siang ini. Kodan besok. Oh, tidak. Kepala sekolah tidak pulang besok. Min Jeddah. Yang belum diterjemahkan Min Jeddah. Dari Jeddah. Naam. Ghadan. Apa itu ghadan tadi? Ghadan besok. Iya. Syukuran. Syukuran Ibu Mutmainah. Terima kasih banyak. Jazakillah khair. Terbata-bata Ustaz. Naam. Terbata-bata. Khair insyaAllah. Allah ibarik fiqh insyaAllah. Tapi salah Ustaz. Naam. Tidak apa-apa, khair insyaAllah. Allah isahil umuraki insyaAllah. Allah mudahkan urusan semua urusannya Ibu Mutmainah insyaAllah. Iya. Cukup ya? Cukup, Ibu Mutmainah? Iya, cukup Ustaz. Barakallahu fiik, terima kasih atas kebersamaannya Ibu Mutmainah di malam hari ini, Nam Ustaz. Dan nah, alhamdulillah selesai sudah, latihan ketiga. Kita masuk ke ayat keempat, dan ini yang seperti terakhir yang bisa kita baca pada malam ini. Insyaallah. Terkait dengan tiga huruf yang biasa digunakan untuk an-nafyu, untuk penafian. Dan ini ketiga hal ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama ada ma, Kemudian yang kedua adalah la, dan yang terakhir adalah lan. Kita akan lihat contoh-contohnya di sini dan bagaimana penggunaan masing-masing daripada huruf penafian ini. Perintahnya di sini ta'ammal adawatin nafyi al-atiyata. Ta'ammal adawatin nafyi al-atiyata. Perhatikanlah adawat, adawat di sini artinya kata. Al-adat yakni kata yang dipakai an-nafyi untuk penafian. Al-atiyah berikut ini. Ada tiga contoh di sini dan kita akan lihat nanti bagaimana penggunaan masing-masing daripada adawat an-nafyi di contoh-contoh berikut. Nah, ana baca nomor yang pertama yang alif, antum baca ba dan anta ya Ibrahim anta jim. Yang pertama dhahabtu ila as-suqi amsi. Dhahabtu ila as-suqi amsi. Saya telah pergi ke pasar kemarin. Antum lihat di sini ikhwan. Dhahabtu al-fi'l madhi. Ada sekedarik. Ditambah lagi di sini ada keterangan waktu amsi. Semakin jelas bahwa ini untuk masa yang sudah lewat. Kemarin, masa lampau. Maka lihat bagaimana an-nafyu yang digunakan di sini. Kalau kita ingin nafikan kalimat ini bagaimana? Maka jawabannya ma dhahabtu. Antum lihat di sini. Ma dhahabtu ila suqi amsi. Apa yang kita gunakan di sini ikhwan? Ma. Saya tidak pergi ke pasar kemarin. Sehingga di sini kalau kita lihat ternyata ma adalah an-nafyu untuk al-madhi. Dan biasanya digandengkan dengan al-fi'lul madhi. Biasanya digandengkan dengan al-fi'lul madhi. Sehingga menjadi ma dhahabtu. Nah. Kita lihat sekarang bagaimana la dan lan. Tafadhal ya. Yatmiku antabba wa Ibrahim antajim. Alba. Naam. Adhabu ila suqi kulla yaumin. Saya akan pergi ke pasar setiap. Saya akan atau saya pergi? Saya. Di sini kulla yaum. Tidak perlu ada keterangan akan. Nah. Saya pergi ke pasar setiap hari. Naam. Al-fi'l yang digunakan di sini fi'l apa ini Ahjad Miko? Fi'l mudhari. Al-fi'l al-mudhari. Lihat bagaimana cara menafikannya. Iqra. La. La adhabu ila suqi kulla yaum. Naam. La adhabu ila suqi kulla yaum. Berarti menggunakan la. La di sini. Naam. Terjem? Saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Naam. Berarti apa yang bisa disimpulkan dari dua contoh sebelumnya? Ma untuk al-madhi, la untuk al-mudhari. Adapun untuk mustaqbal, kita lihat jimnya. Tafadhal ya Ibrahim. Jim. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Sa'adhabu ila suqi ghadan. Ghadan. Naam. Saya akan pergi ke pasar besok. Naam. Jadi ini al-fi'l mudhari yang menunjukkan mustaqbal. Al-sidarik? Bala. Nah, apalagi ditambah lagi ada keterangan waktu ghadan. Nah, ini lebih memperjelas lagi. Silakan, gunakan an-nafyu di sini. Lan adhaba ila suqi ghadan. Naam, lan adhaba ila suqi ghadan. Menggunakan apa antum di sini, ikhwan? Lan. Terjem. Saya tidak akan pergi ke pasar besok. Naam. Apa yang bisa kita simpulkan dari latihan keempat ini, ikhwan? Bahwa adawatun nafyi yang pernah kita pelajari baik ma, la dan lan punya penempatan masing-masing. Ma di sini untuk digabungkan dengan al-fi'lul madhi untuk menafikan masa yang sudah lewat. Adapun la di sini digunakan untuk al-fi'lul mudhari yang menunjukkan sekarang atau yang rutinitas. Adapun al-fi'l mudhari yang berarti masa depan, di sini kalau ada sin, tambahan huruf sin, sebelum al-fi'l mudhari', seperti pada contoh jim, sa'adhabu, berarti ini menunjukkan apa ini, Huan? Mustaqbal. Mustaqbal. Tidak sekarang dan tidak rutin, tapi ia akan datang. Maka penafiannya dengan lan. Lan adhaba ila suqi ghadan. Nah, di sini tentu huruf sinnya dihapus terlebih dahulu, baru masukkan lan. Nah, ini tidak. Tidak mungkin lan dan sa digabung. Faham itu, ya, Huan? Ada lan, maka sinnya harus hilang. Nah, ini latihan terakhir yang bisa kita baca pada malam ini. Kiranya cukup sampai sini dulu, ya, Ikhwan. Syukran wa jazakumullah khair kepada Ahjad Niko dan Ibrahim. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, latihan kelima. Dan kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kiri. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas pelajaran di malam hari ini. Dan mungkin langsung saja kita tutup, Ustaz. Atau ada tambahan yang lain perlu disampaikan? Ya, hanya pengingat saja bahwa hari ini yang sudah kita pelajari adalah terkait dengan lan. Dan nanti di latihan-latihan berikutnya antum akan lihat penggunaan lan di latihan-latihan berikutnya lebih banyak lagi, insyaAllah. Dan lan tadi sudah kita jelaskan, lan juga huruf yang menyebabkan al-fi'lu mudhari menjadi mansub. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa mansubnya al-fi'lu mudhari terkadang dengan fathah, kemudian terkadang dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun, dan terkadang mansub tanpa ada tanda. Seperti al-fi'l mudhari' yang mabni, yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lebih perjelas lagi. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.